بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita baca kitab Ad-Da'u wa Ad-Dawa' Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anil dawa'i syadzi Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu ta'ala. Kita ulang sedikit dari faslun, pasal dararul dhunubi fil qalbi ka dararis sumumi fil abdan. Pasal madarrat, dampak negatif bahayanya dosa bagi hati itu seperti bahayanya racun yang menyebar terhadap badan. Nah, membinasakannya dosa terhadap hati itu laksana membinasakannya racun terhadap badan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, fal narji' ila ma kunna fihi min dhikri dawa'i da'i alladhi in istamarra afsada ad-dunya al-'abdu wa akhiratahu. Naam. Fa mimma yanbaghi an yu'lama anna adh-dhunuba wal ma'asi tadurru wa la shakka anna dararaha fil qulubi ka darari sumumi fil abdani 'ala ikhtilafi darajatiha fid darari. وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, sekarang kita kembali membicarakan obat dari penyakit. Obat dari penyakit yang apabila berkelanjutan, berkesinambungan penyakit ini ada pada diri seorang hamba, afsada dunia, akan menghancurkan dunianya seorang hamba, wa akhiratahu, dan juga akhiratnya, afsada dunia al-abdi wa akhiratahu. Nah, akan menghancurkan dunianya seorang hamba dan juga akhiratnya kalau penyakit ini terus dibiarkan. Nah, berkesinambungan terus menerus. Famimma yambaghi ayu'lama, maka termasuk perkara yang semestinya untuk difahami, untuk diketahui bagi setiap hamba, annadzunuba wal ma'asi tadurru, bahwasanya dosa dan juga kemaksiatan pasti akan menimbulkan kerugian. Pasti akan menimbulkan madarat. Tidak mungkin tidak. Wala syakka anna dararaha fil qulubi ka dararil sumumi fil abdani. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya kerugian, madarat, kejelekan bagi hati itu laksana seperti kemudaratan, kejelekan yang ditimbulkan racun bagi tubuh. Ala ikhtilafi darajatiha fil darari, yang memiliki tingkatan yang berbeda-beda tentunya. Nah, semakin dahsyat racunnya, semakin membuat tubuh hancur, binasa. Semakin besar dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan juga akan semakin merusak hatinya. Wa hal fid dunya wal akhirati syarrun wa da'un illa sababuhu adz-dzunub wal ma'asi. Adakah kehinaan serta penyakit di dunia ini serta di akhirat, atau bukankah kehinaan serta penyakit di dunia dan di akhirat ini itu semua disebabkan oleh dosa dan kemaksiatan? Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, Apakah ada kehinaan serta penyakit di dunia dan juga di akhirat ini yang tidak disebabkan oleh dosa dan kemaksiatan? Tidak ada. Sekarang kita lihat perkataan beliau rahimahullahu ta'ala selanjutnya. فَمَا الَّذِي أَخْرَجَ الْأَبَوَيْنِ مِنَ الْجَنَّةِ دَارِ اللَّذَّةِ وَالنَّعِيمِ وَالْبَهْجَةِ وَالسُّرُورِ إِلَى دَارِ الْآلَامِ وَالْأَحْزَانِ وَالْمَصَائِبِ. Apa yang mengeluarkan kedua orang tua kita, Adam dan Hawa, dari syurga? Sebuah negeri yang penuh dengan kelezatan, kenikmatan, kegembiraan, kesenangan. Ila daril alami wal ahzani wal masaib. Menuju kepada negeri, tempat yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesedihan, dan penuh dengan musibah. Jadi maksudnya di bumi ini. Apa yang menyebabkan itu semuanya? Kemaksiatan. وَمَا الَّذِي أَخْرَجَ إِبْلِيسَ مِنْ مَلَكُوتِ السَّمَاءِ وَطَرَدَهُ وَلَعَنَهُ وَمَسَخَ ظَاهِرَهُ وَبَاطِنَهُ فَجَعَلَ صُورَتَهُ أَكْبَحَ صُورَةٍ وَأَشْنَعَهَا وَبَاطِنَهُ أَكْبَحُ مِنْ صُورَتِهِ وَأَشْنَعَ وَبُدِّلَ بِالْقُرْبِ بُعْدًا وَبِرَحْمَةِ لَعْنَةً وَبِالْجَمَالِ قَبْحًا وَبِالْجَنَّةِ نَارًا تَلَظَّى وَبِالْإِيمَانِ كُفْرًا وَبِمُوَالَاةِ الْوَلِيِّ الْحَمِيدِ أَعْظَمْ عَدَاوَةٍ وَمَشَاقَةٍ. وَمَا الَّذِي أَخْرَجَ إِبْلِيسَ. Apa yang mengeluarkan iblis? Min malakutis samai, dari kerajaan langit. Yang sebelumnya beberapa ulama mengkisahkan iblis itu juga termasuk hamba yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun dengan sebab adanya dosa dan kemaksiatan, iblis kemudian diusir dari kerajaan langit. Iblis diusir dari kerajaan langit. Wa taradahu wa la'anahu, menjadikannya Allah subhanahu wa ta'ala mengusir iblis dan juga melaknat. وَمَسَخَ ظَاهِرَهُ وَبَاطِنَهُ. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengubah keadaan lahir, penampakan, dan juga keadaan batin iblis. Menjadikan, diubah menjadi keadaan yang lebih jelek. Keadaan lahirnya dijadikan sejelek-jelek keadaan dan seburuk-buruk rupa. Kemudian, pun demikian keadaan batinnya dijadikan lebih jelek dan lebih buruk daripada keadaan lahirnya. وَبُدِّلَ بِالْقُرْبِ بُعْدًا. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala merubah, menjadikan asalnya kedekatan iblis dengan Allah berubah menjadi jauh. Dengan sebab dosa dan kemaksiatan, asalnya dekat menjadi jauh. وَبِرَحْمَةِ لَعْنَةً. Allah rubah, Allah ganti yang asalnya mendapatkan rahmat menjadi laknat, jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. وَبِالْجَمَالِ قَبْحًا. Allah rubah, Allah ganti yang asalnya keindahan menjadi kejelekan. Wabil jannati naran taladza. Allah rubah dan Allah ganti yang asalnya syurga menjadi neraka yang berkobar-kobar, menyala-nyala. Wabil imani kufran, dan juga Allah ganti yang asalnya keimanan menjadi kekufuran. Asalnya keimanan menjadi kekufuran. وَبِمُوَالَاتِ الْوَلِيِّ الْحَمِيدِ أَعْظَمْ عَجَاوَةٍ وَمَشَاقَةٍ. Allah ganti yang asalnya senantiasa mendapatkan pertolongan, dari zat yang maha terpuji menjadi sebuah permusuhan yang besar. وبالزجل التسبيح والتقديس والتهليل زجل الكفر والشرك والكذب والزور والفحش. Allah ganti pula yang biasanya senantiasa mengumandangkan gema tasbih, tahlil, takdis, penyucian kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi senantiasa dia mengagungkan, menyuarakan suara-suara kekufuran, kesyirikan, kedustaan, kebejatan, kejelekan. Wabilibasil imani libasal kufri wal fusuqi wal isyan. Allah pun mengganti pakaian yang senantiasa dia kenakan, pakaian keimanan, menjadi pakaian kekufuran, kefasikan, dan kedurhakaan. Fahana 'ala Allahi ghayatal hawan. Maka hinalah iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan serendah-rendahnya. Wa saqata 'an 'ainihi ghayatas suquti. Dan juga jatuhlah kedudukan iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sejatuh-jatuhnya. Wahalla 'alaihi ghadab Rabbi ta'ala fa'ahwahu wa maqatahu akbar al-maqtan al-maqta fa'aradahu. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, setelah iblis jatuh kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan wa halla 'alaihi ghadabu rabbi taala fa ahwahu wa maqatahu akbar al-maqti fa ardahu fasara qawadan likulli fasikin wa mujrimin radiya li nafsihi bil qiyadati ba'da tilka al ibadati was siyadati fa'iyadan bika allahumma min mukhalafati amrika wartikabi nahyika. Setelah jatuh keadaan iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, juga kehinaan dalam pandangan Allah Azza wa Jal, sehina-hinanya, maka kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala menimpa iblis, menimpanya, kemudian membinasakan iblis. Dan iblis ini menjadi pemimpin bagi setiap orang yang fasik. Fasara qawadan, maka jadilah iblis ini menjadi pemimpin untuk setiap orang yang melakukan kefasikan, kejelekan, kebejatan, wa mujrimin, dan pelaku kejahatan. Radhiya li nafsi, iblis ridha terhadap kepemimpinannya itu. Ba'da tilkal ibadati wa siyadati, setelah sebelumnya iblis itu menjadi seorang ahli ibadah dan hamba yang mulia. Fa'iyadhan billah, maka kita pun berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma min mukhalafati amrika wartikabi nahyika. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari menyelisihi perintahmu dan melanggar laranganmu. Sebab awal dosa dan kemaksiatan. sehingga dia menjadi rela memimpin pasukan orang-orang pendengki, orang-orang yang berbuat kejelekan, kesesatan. Taib. Setelah sebelumnya dia itu adalah ahli ibadah, orang yang mulia kedudukannya. Nah, taib. Demikian diantara dampak dosa dan kemaksiatan. Sulit. Nah, untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan adanya dosa dan kemaksiatan, Allah akan rubah keadaan dirinya. Diri seorang hamba tadi. Nah, dari asalnya kenikmatan menjadi kesedihan. Taib. Kenikmatan menjadi musibah. Bahagia menjadi sedih. Dan seterusnya. Tidak lain dan tidak bukan disebabkan dosa dan juga kemaksiatan. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala melanjutkan, فَمَنْ لَذِي أَغْرَقَ أَهْلَ الْأَرْضِ كُلَّهُمْ حَتَّى عَلَى الْمَاءُ فَوْقَ رُؤُوسِ الْجِبَالِ وَمَنْ لَذِي سَلَّطَ الريح العقيم على قوم عاد حتى ألقتهم موتا على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية ودمرت ما مرت عليه من ديارهم وحروثهم وزروعهم ودوابهم حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم. Beliau rahimahullahu ta'ala kemudian juga mengingatkan, وَمَنْ لَذِي أَغْرَقَ أَهْلَ الْأَرْضِ كُلَّهُمْ حَتَّى عَلَى الْمَاءُ فَوْقَ رُؤُسِ الْجِبَالِ. Bukankah dengan sebab dosa dan kemaksiatan itu pula yang menyebabkan tenggelamnya penduduk bumi hingga air itu menutupi puncak-puncak pegunungan? وَمَنْ لَذِي سَلَّطَ الرِّيحَ الْعَقِيمَ عَلَى قَوْمِ عَادٍ حَتَّى أَلْقَتْهُمْ مَوْتَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ كَأَنَّهُمْ أَعْجَزُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. Bukankah pula dengan sebab dosa dan juga kemaksiatan yang menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan angin kepada kaum 'Ad hingga menjadikan mereka seperti mayat-mayat bertebaran di permukaan bumi laksana pokok-pokok pohon kurma yang lapuk, yang dengannya pula dengan angin tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan tempat kediaman mereka, tanaman-tanaman mereka, kebun-kebun mereka, binatang ternak mereka, hewan ternak mereka. Hatta saru ibratan, hingga kemudian menjadi pelajaran bagi umat-umat setelahnya sampai hari kiamat. وَمَنْ لَذِي أَرْسَلَ عَلَى قَوْمِ ثَمُودَ صَيْحَةً حَتَّى قَطَعَتْ قُلُوبَهُمْ فِي أَجْوَافِهِمْ وَمَاتُوا عَنْ آخِرِهِمْ. Bukankah pula dengan sebab dosa dan juga kemaksiatan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan suara yang menggelegar kepada kaum Thamud hingga memotong jantung-jantung mereka di dalam rongga tubuh mereka sampai akhirnya semuanya menjadi binasa. Maka ikhwani rahimani wa rahimakumullah, ini sedikit yang bisa kita ambil pada pertemuan kali ini pada pasal tentang bahayanya dosa dan kemaksiatan bagi hati seperti bahayanya racun bagi badan. Fa insyaallahu taala pada pertemuan akan datang kita akan lanjutkan kembali biidznillah taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.